curanmor, pencurian sepeda motor. Ish, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Nyong duwe hasil penelitian sing dilakukan terhadap kaum laki-laki. Sing intine gue pancen ana hubungan sing sangat erat antara laki-laki dengan kebiasaan pipis. Baiklah, terima kasih ke Kakang Samiti nyong sedene waktu ke langsung bahas sahabat des. Nyong gue duwe hasil penelitian sing dilakukan urung suwe. Dadi pancen ana tipe-tipe cowok sing kudu didoi aja ngasih dipacari aja ngasih dipojok. Contohnya kayak ngapa? Mayo, tiriki bae. Tipe bocah lanang sing isinan banget nang di papan gue isinan termasuk enggak lagi pipis gue isin gue kur tes jangan ora gelem sor gue anu isin sih dadi duduk sending gue bok lah terus hati-hati maning yuk rika aja ngasih entuk bocah lanang sing isin-isina bocah lanang sing isin-isina gue laku nang pipis nang katok gue ngompol gue jaringane ana maning tipe bocah lanang sing pedian banget nek pedian gue nek arep setor mesian nang jalur dibatiri. Weh, ya nang pacare ana batire nang kakine nang tanggane pokoke njaluk batiri anu cabut dan banget sing ngetek pipis banu wedi we. Oke, jang apa ya? Bocah lanang sing awake panuan, bocah lanang sing ana panune, kuwi mesti ngetek pipis beda maning. Pipise karo kedik. Kosrat dasrut sor. Jan mulane ati-ati yo aja ngasih entuk bocah lanang sing panuan we. Gelem srak-srak orang gene anggar lagi pipis. Ana maning, bocah lanang sing penyayang, penuh dengan cinta kasih. Gua ngarep pipis ya. Karo dilus-lus, disayang-sayang, kayan-kayane anggane butul kuwi diambungi kayane lho. Jan, mulane ati-ati banget kuwi ya. Ana maning, tipe cowok sing perasa, wonge penasaranan banget. Wah, lagi pipis mesti anu penasaran sih ya. Apa asin, apa kecut, apa legi, apa kepriwe mesti dicicipi kan. Banget bocah lanang sing tipene tipe perasa. Ana maning, bocah lanang sing pelit banget ya. Bocah lanang ngar pelit-pelit kuwi nang kudu pindah, ati-ati yuk. Saking pelitnya kuwi cokane pipis kuwi dibuat dari plastik, dibuntel, dijirat. Disaki, ngebut lapangan di lho. Mulane aja ngasih antuk lah, tipe-tipe cowok sing kaya kuwi. Ana maning, yo kuwi sing kudu ati-ati banget ya. Bocah lanang sing utek kuwi matematika, dok isine kur etung-etungan. Duk kadang-kadang ngar pipis kuwi cokane belum diatung, Kang. Duk pirang liter ge ya. Aduh, kuwi wingi jar kurang liter ge dening ganti seliter ge. Dadi maning ge lah rugi ge nyong ge weh etung-etungan banget paling pipisnya dewek bete etungi dewek wempok ana maning yuk ge pancen bocah mandan apik tapi ya caranya ngora apik bocah lanang sing dermawan kadang-kadang anggar pipis gue anggar wis ya buntel bilang kresek bagi-bagi kena maring anak yatim piatu gue mbak juga orang jajal saking dermawan gue mau ana maning bocah lanang sing jananu kelalenan banget anak-anak kelalen ini tur segelem-gelem tur anu kelalen sing lebih parah maning kadang-kadang anggar arep pipis gue kelalen tanda-tanda nak pengen pipis kayak ngapa ya saking kelalennya mau gue yujan. Nah, hati-hati mana anggar maring bocah lanang mandan sedeng mandan gemblung mandan stres hati-hati yakin aja ngasih dipacari asal anak tontonan apa mbak mesti langsung tampil munggah panggung orang nyanyi pipis pojok kena dulu panggung gue hati-hati pisan. Wis kaya gue bae lah. Yuk, Rika gak dimilih lah. Tipe-tipe cowok sing kaya apa sing kira-kira pas nang ati. Apa sing boleh pipis karo gasruk karena panuan apa ke? Apa jan bocah lanang sing mangaseng anang kudu pindah, ngantek pipisnya mbek dikantongi disake mbek dikawani ngendi? Apa milih sing dermawan? Pipisnya dilebokna plastik, bagi-bagi kena maring wong-wong kowe. Padha ana jenengan milih ndi ngono? Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Itu pesan layanan masalah, Cukun.